Untuk menanggapi keterangan di dalam masalah WhatsApp yang bukan sebagian dari apa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Syarhul Munzir. Yaitu berkata Syekh rahimahullah ta'ala pasal wa tasarrufatu ghasib al-hukmiyatu batil, dan segala sesuatu yang berkenaan dengan orang yang merampas maka secara hukumnya adalah hukum batil. Wal qawlu fi dhimmati talib aw qadrihi aw sifatihi qawlu, dan pada ucapan pada barang-barang yang dihilangkan atau kadar barang-barang yang dihilangkan atau sifat barang yang dihilangkan tersebut, tentunya perkataan gosip, perkataan orang yang merampas ini yang diterima. Misalnya seseorang yang merampas barang, kemudian hilang, atau sifatnya begini, atau kadarnya begini, maka tentunya orang keterangan barang tersebut yang berada di tangan orang yang merampas ini tentunya persaksiannya diterima. Wa fi raddihi wa adama aibihi qalu rabbihi. Adapun pada pengembalian harta atau tidak adanya harta, ini yang diterima adalah perkataan pemiliknya. Misalnya seseorang telah dirampas hartanya, misalnya motornya, tahu-tahu enggak ada. Kemudian ada orang yang tertangkap misalnya. Tertangkap dengan tuduhan merampas motor. Dihadapkan hakim. Maka ada dan tidaknya barang tersebut yang diterima adalah perkataan si pemiliknya. sebagaimana yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyatu 'alal mubda'i wa yaminu 'ala man ingkar. Kesalahan itu tentunya wajib kepada orang yang mengaku. Sedangkan sumpah ini untuk orang yang mengingkar. Wa in jahila rabbuhu tasaddaqa bihi anhu madmunan. Dan apabila orang yang merampas harta kemudian dia tidak tahu pemiliknya, pemiliknya itu sudah kemana nih, harta sudah dirampas mau dikembalikan lagi, ternyata pemiliknya enggak ada, tidak tahu. Maka apabila si perampas ini kemudian mensedekahkan barang tersebut, maka kalau dia misalnya pemiliknya datang lagi kemudian menuntut barang yang disedekahkan tersebut, maka si perampas tersebut harus apa? Bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang dirampas tersebut. Ada seorang merampas, kemudian dia ingat waktu ini kasihan orangnya, kemudian misalnya mau dikembalikan, ternyata orangnya nggak ada, tidak tahu entah kemana. Akhirnya dia mensodorkan barang tersebut. Wah, daripada ini tak sodorkan saja nih. Maka tatkala misalnya si pemiliknya ini datang dan mengetahui orang yang merampas tadi, kemudian menuntut untuk diminta tadi barang tersebut, maka dia harus mengganti barang tersebut kepada pemiliknya. Walaupun sudah disodakokan, kalau dia menuntut untuk tidak bisa, pokoknya saya minta ganti rugi, maka si perampas tersebut harus mengembalikan barang yang sama atau yang setara. Wa man atlafa muhtaraman Al-Fataha faksan Al-Baban Al-Khalawika'an Al-Ribatan Al-Qaidan Wadahara ma'bihi Al-Atraba syai'an Wa nahwahu Gaminahu. Apabila seseorang menghilangkan barang-barang yang berharga, maka ini tentunya bertanggung jawab. Atau seseorang membuka sangkar misalnya, dia lihat-lihat burung, oh bagus ini, dia buka dan lupa tidak menutup lagi, kemudian apa? Burungnya ini terbang. Wah, maka dia bertanggung jawab. Kenapa? Dia sebagai sebab orang yang menyebabkan hilang burungnya, terbang burungnya, ya dia, maka dia bertanggung jawab mengganti apa yang hilang dari situ. Atau membuka suatu pintu, pintu apa? Misalnya pintu peternakan, misalnya peternakan kuda. Dia datang di situ, dia lihat kuda, kemudian dibuka. Setelah dibuka, dia lupa, tidak menutup lagi. Akhirnya kudanya pada lari, pada hilang. Maka orang yang membuka pintu ini, dia bertanggung jawab, karena dia sebagai sebab menghilangkan apa yang dia buka dari pintu. Kalau dia tidak buka, tentunya tidak akan pergi kuda-kuda tersebut. Alhamdulillah, atau dia membuka tutup misalnya, yang kalau ditutup itu asalnya hilang. Contohnya apa? Tandun air. Iya, misalnya dia membuka keran, misalnya tandun air, kemudian habis. Padahal pada waktu itu misalnya dia pas kesulitan air atau pada listrik misalnya. Kemudian orang yang punya tandon air tersebut menuntut untuk mengganti air, maka dia tanggung jawab. Al-ribatan al-qaidan, atau dia melepas tali atau ikatan. Wadaba mabihi, kemudian setelah dilepas tali atau ikatan tersebut, hilang, pergi. Ada seseorang menambahkan kuda misalnya, menambahkan kuda di tali. Kemudian ada seorang datang melihat-lihat, wah ini kuda yang bagus ini. Kemudian dia apa? Dia buka talinya, dilepas talinya, kemudian dituntun gini misalnya, gagah ini. Kemudian dia kembalikan lagi, lupa tidak ditali lagi dan kekannya. Akhirnya kudanya lepas, maka dia bertanggung jawab. Ini juga termasuk apa? Menghilangkan untuk orang lain. Atlaba syai'an wa nahu dhamina wa atam, menghilangkan sesuatu maka dialah yang bertanggung jawab. Wa in rabata jabatan bi tariqin dayyikin fa athara bihi insanan dhamina. Apabila ada seseorang mengikat kudanya di jalan yang sempit, dia datang pakai kuda kemudian diikat, padahal jalannya hanya sebatas apa, jalan setapak misalnya. Akhirnya ada orang lewat situ, kudanya takut sehingga apa, orang yang lewat tersebut disepak misalnya, disepak. Akhirnya sakit. Domina, maka dia bertanggung jawab, karena sebagai sebab tertimpanya kecelakaan karena dia. Kalkal bil akor liman dahola baitahu bi idnihi au akarahu kharijo mangsilihi. Seperti seseorang yang mempunyai memelihara anjing yang galak, misalnya. Anjing yang galak, kemudian setiap tamu ini apa? Digigit, misalnya. Maka sakit, maka dia bertanggung jawab. Ada setiap ada orang lewat di depan rumahnya, kemudian dikejar, kemudian digigit, misalnya. Maka dia juga bertanggung jawab. Karena dia telah memelihara barang atau benda atau hewan yang merugikan orang lain. Wa ma atlafat al-bahimatu min az-zar'i lailan zaminahu sahibiha aw aqsuhun naharu ila an tursala bi qurabi ma tatlifuhu 'adatan. Apabila ada seseorang yang mempunyai bahimah, binatang ternak, kemudian dilepas di malam hari, dilepas di malam hari, ternyata binatang ternak tersebut memakan tanam-tanaman di sawah atau di kebun misalnya. Orang melepas sapi misalnya di pinggir apa? Di pinggir sawah yang di situ dekat apa? Dekat tanaman padi misalnya. Wah, enak. Lepas malam-malam pun enggak ada yang tahu nih. Warna sapinya ya sudah sapi lapar, di depannya ada tanaman padi. Rusak, dimakan. Maka dia, si pemiliknya bertanggung jawab atas tumbuhan yang dirusakkan oleh binatang ternak, binatang ternaknya. Baik itu malam atau siang, kalau dia melepasnya memang dekat dengan apa? Dengan sawah misalnya yang ada tumbuhannya padi, ini tetap kalau sampai binatang tersebut makan, maka dia tetap saja bertanggung jawab. Dan biasanya orang-orang dulu yang namanya tanaman ini dijaga di siang hari, ya. Dijaga di siang hari. Seperti sekarang misalnya orang baru mau panen, kemudian biasanya siang itu ya dijaga. Misalnya kalau binatang tersebut lepas misalnya jauh dari sawah yang tidak biasa, maksudnya jauh begitu, tahu-tahu ada sapi nyelonong masuk ke sawah makan tanaman padi, sedangkan di situ ada pemiliknya, kemudian dibiarkan. Ini yang salah siapa? Tentunya yang salah yang punya sawah. Kenapa ada sapi dibiarkan sendiri? Karena dia jaga. Tanamannya dia jaga. Dia ada orangnya di situ, dibiarkan saja. itu kan sapinya orang, nanti kalau rusak dia yang pemiliknya yang apa bertanggung jawab. Enggak bisa seperti ini. Dia dituntut untuk apa? Untuk menjaga secara adat, secara kebiasaan dia menjaga kebunnya, menjaga sawahnya. Maka harusnya dia menghalau sapi tersebut, mengusir. Atau kalau perlu, kalau bisa ditangkap kemudian di ikat kemudian diumumkan dia pengen kehilangan sapi. Wa in kanat biyadi raqib aw qa'id aw sa'ik dhamina jinayataha bi muqaddimiha la bi mu'akhiriha. Dan juga para penunggang, penunggang kendaraan atau qa'id atau para pemimpin apa namanya, pemimpin atau saik atau sopir, kalau terjadi pelanggar apa, terjadi perkara-perkara yang melanggar pidana, maka dia bertanggung jawab di awalnya bukan di akhirnya. Bagi jinayatuha hadaron. Misalnya ada seorang sopir kemudian menabrak orang ya. Tentunya ini adalah termasuk perkara pidana. Maka si sopir bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada awalnya, misalnya dia tertabrak, pada awalnya nggak mati dia, ya. Mati, kemudian sudah diobati sembuh, ya. Setelah itu meninggal misalnya, maka si sopir ini bertanggung jawabnya, ya sudah pada waktu sudah sembuh sudah, adapun meninggal ini sudah bukan tanggungnya sopir, tanggung jawabnya di awalnya. Sudah dinyatakan sembuh ya. Kemudian ternyata dia mengendarai motor kemudian tertabrak misalnya. Wah ini gara-gara dulu kamu nabrak ini, orang ini sehingga tertabrak. Maka si sopir ini bertanggung jawab pada awalnya. Bagi jinayatuha hadaron kalqatri sa'il alaihi al-kasri mizmar al-salibin al-aniyati dhab wal-bittah wa-aniyatul khamar wa ghairu muhtaramah. Adapun kalau dia membunuh perampok misalnya, perampok dia cegat misalnya, dilawan misalnya, dilawan dia bila diri orangnya cegat dan pengalaman. Satu orang, dua orang, tiga orang dilihat gerak-geriknya. Sabila dilindah rampoknya, ternyata tidak punya. Dia yang mengandalkan senjata tajam lawan gitu. Akhirnya perampoknya ada yang terbunuh. Maka yang seperti ini tidak bertanggung jawab, tidak ada tanggung jawab bagi orang yang membunuh perampok dalam rangka apa? Membela diri. Karena pada dasarnya perampok ini oleh penguasa muslim apa? Ditangkap. Kalau dia menakut-nakuti muslim, maka dia dipenjara. Kalau sampai dia mengambil, merampas harta orang lain, maka dia dipotong tiga tangannya dengan bersilang. Ini hukumannya merampok. Misalnya yang dipotong tangan kanan, kemudian juga dipotong kaki kiri. Kalau yang dipotong tangan kiri, berarti yang dipotong kaki kiri dan tangan kiri dan tangan kaki kanan. Sekali merampas harta orang, maka dipotong tangan kanan dan kaki kiri. Dipotong segini dan kakinya. Sebatas apa? Mata kaki. Kalau misalnya kamu mau merampas lagi misalnya, enggak kapok, potong lagi. Kalau sampai membunuh, rampok kalau sampai membunuh, maka hukumannya dia dibunuh kemudian disalib. Hukumannya orang rampok. Bahkan surul mazamir, adapun orang yang merusak alat musik, wasalib, merusak salib atau merusak bejana dari emas dan perak, atau merusakkan bejana khamar, maka di sini tidak ada tanggungan. Secara syar'i tidak ada tanggungan. Secara asal tidak ada tanggungan. Karena secara syar'i barang-barang tersebut memang harus diapa? Harus dilenyapkan. Alat-alat musik adalah alat yang batil. Dan syariat mengharamkan musik. Artinya apa? Alat-alatnya juga tidak boleh. Dan salib adalah lambang apa? Lambangnya orang Nasrani, lambang kafiran. Maka kalau dirusak secara syar'i tidak apa-apa. Begitu juga merasa merusak wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Yang digunakan oleh orang-orang muslim. Karena ini adalah larangan. Orang muslim tidak boleh memakai wadah dari emas dan perak. Atau merusakkan tempat-tempat khamar, wadah-wadah khamar, dan barang-barang yang tidak mempunyai kehormatan, maka di sini tidak ada tanggungan secara syar'i. Namun di sana oleh Syekh dirinci. Dan tentunya ini tentunya pada dasarnya adalah tugasnya pemerintah. Untuk apa? Pemerintah untuk beramar ma'ruf nahi munkar, menghilangkan kemungkaran yang ada di negeri tersebut. Ini pada dasarnya tugas pemerintah. Kalau memang seseorang dikutugasi oleh pemerintah untuk berbuat seperti ini, maka ini adalah dia tidak menanggung. Misalnya ada polisi yang apa menyergap pelaku minuman keras misalnya, maka tentunya dia tidak bertanggung jawab. Karena memang barang-barang tersebut pada dasarnya harus dihancurkan. Dan tentunya yang mengambil tindakan di sini adalah para penguasa atau pemerintah. Maka kita kembali kepada dan al-makhlas al-fikir. Kala Syekh Hafizullah Ta'ala, Bapi kuli hadihi suwar ida alimassani bi haqiqatil hal wa anna dafi' ilaihi ghasib wa qararu damin alaihi. Ditadihi ala man ya'lamuhu ghairu ma'dunin fihi min malikihi wa ilam ya'lam fi haqiqatil hal adzamin ala ghasibil awal. Misalnya sekarang ada orang merampas kendaraan bermotor ya kan. Kemudian dijual kepada seseorang. Yang pertama kali dia tahu kalau ini barang rampasan, tahu barang rampasan motornya ini, tahu kalau ini barang rampasan. Nah, kemudian dia pakai, setelah dipakai ternyata ada orang yang punya. Ini motor saya, telepon polisi langsung dicegat. Pokoknya ini punya saya. Maka siapa? Maka yang bertanggung jawab orang yang kedua ini. Karena dia tahu kalau ini adalah barang rampasan. Adapun dia kalau rugi dengan orang yang pertama kali yang nama merampas tadi, ini adalah urusannya dia dengan orang yang merampas pertama kali. Ini hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kalau bila seseorang merampas sepeda motor kemudian dibeli orang, sedangkan orang ini nggak tahu kalau barang rampasan, ya. Ada orang datang, ini motor saya. Tangkap kemudian, ya. Tidak tahu ini kalau apa berlapasan. Maka tanggung jawabnya adalah orang yang merampas motor pertama kali. Orang yang merampas pertama kali. Ya tentunya kalau polisi kalau pada apa? Kasus yang pertama kali semuanya ya akhirnya tertangkap semua ya. Akhirnya yang tertangkap semua. Adapun tanggung jawab dari barang yang dirampas tadi otomatis yang pertama kali berhubungan ya tadi orang yang kedua, karena dia orang yang memegang barang rampasan tadi, karena dia tahu kalau emang ini barang rampasan. Adapun kalau misalnya seseorang ini beli di pasar bebas misalnya ya, beli di pasar bebas tidak tahu ternyata itu barang rampasan, kemudian nah ini orang yang nggak tahu ini nggak bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab pada orang yang merampas pertama kali. Nah, diusut misalnya sudah sulit misalnya nggak ketemu. Kalau diusir ternyata ketemu orangnya, maka dia yang bertanggung jawab. Wa idza kana maksubu mimma jarat al-adatu fi ta'kili lazimal ghasib ujratan mislahu muddata baqaihi biyadihi di anna mudafi malon mutaqawwimun fawajaba dimanuha ka dimanil ain. Dan apabila barang tersebut yang dirampas tersebut secara adat ini apa berbiaya, membutuhkan perawatan, kemudian setelah dirampas dia tidak di tidak dipelihara, maka si penampas tersebut bertanggung jawab atas rusaknya atau berkurangnya barang tersebut yang dirampas. Rampas sepeda motor yang bagus kemudian ternyata rusak, maka dia harus mengembalikan kerusakan tersebut. Wa kullu tasarrufatil ghasib al-hukmiyyatu batilatun li'adami idnil malik. Dan setiap perbuatan orang yang merampas benda tersebut ini hukumnya hukum batil, baik itu bendanya kemudian dijual, ini jual belinya jual beli batil, atau barangnya tersebut disewa, maka sewa tersebut juga sewa yang batil karena tidak ada izin dari pemiliknya. Wa in ghasaba shay'an wa jahila sahibahu wa lam yanhaq min raddihi ilayhi salima ila hakim alladhi yad'uhu fi mawdi'i sahih. Apabila seseorang ini merampas barang, kemudian mau dikembalikan, kemudian tidak tahu pemiliknya, dan tidak akan mungkin bisa mengembalikan kepada pemiliknya, maka dia harus menyerahkan kepada hakim. Yang hakim ini nanti akan apa? Mengurus barang tersebut kepada pemiliknya. Al-tasaddaq bihi an sahibihi ila tasaddaq bihi sara sawabu li sahibihi wa taqalat minhu al-ghasib. Dan apabila dia bertobat kemudian ingin mengembalikan barang tersebut, kemudian memang tidak bisa menemukan si pemiliknya tak kemana, maka apabila barang tersebut kemudian disodakohkan, maka pahalanya ini milik pahalanya orang yang punya barang tersebut, bukan pahala diberikan kepada si perampas. Maka dengan ini bebas hukuman orang yang telah merampasnya, karena sudah tidak bisa diusut yang punya, sehingga disodakokan, maka si perampas tersebut sudah bebas. Walaysa iktisabul amwali maqsuran ala istilahi 'alaiha bil quwwah fakana yashmulu al istilahu 'alaiha min raqil khusumah al batilah wal aiman al fajirah. Dan cara perampas harta ini tidak apa? Tidak terbatas hanya seseorang perampas dengan kekuatan saja, tapi termasuk orang-orang yang perampas dengan jalan apa? Dengan jalan batil, misalnya menipu atau berbuat kecurangan. Ini sama saja dengan perampas. Tidak dirampas dengan kekuatan, dengan kekerasan, namun ditipu dengan sama saja. Kalau Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tajlu biha ilal hukami lita'kulu fariqan min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara batil, yaitu dengan apa? Dengan mengangkat perkara tersebut kepada orang hakim. Itu apa? Dengan berargumentasi sehingga kalah orang yang benar sebenarnya. Dalam rangka untuk mengambil sebagian harta manusia dengan berbuat dosa, sedangkan kalian mengetahui bahwa itu adalah cara yang batil. Sudah tahu itu kalau tanah itu sudah dibagi-bagi, memang zaman dulu belum ada apa? Belum ada bukti, tapi sudah tahu. Ini adalah punyaan saudara-saudara, namun di atas namakan satu orang. Sudah tahu. Kemudian dengan seenaknya dia, pokoknya ini punyaan saya semua karena atas nama saya. Kalian semuanya tidak berhak. Ya, kalau dihadapkan hakim ya dia menang. Saudara-saudaranya tidak punya bukti. Ini tetap saja nanti di akhirat akan dituntut oleh Allah SWT, walaupun di dunianya kalah, tidak punya bukti. Wakala Taala dan firman Allah Taala dalam surat Al Imran ayat 77. Innal ladina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzur ilaihim yawmal qiyamati wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual dengan sumpah-sumpah Allah, dengan janji-janji Allah, untuk apa? Untuk merebut harta-harta manusia. Sumpah demi Allah, ini punya saya, padahal bukan. Itu apa? Sumpah Allah ditukar dengan barang yang sedikit, dengan sumpah tersebut, sehingga Allah mendapatkan harta yang sedikit, harta dunia. Maka mereka itu adalah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat, dan Allah SWT tidak akan berbicara kepada mereka, dan Allah SWT tidak akan melihat mereka nanti di hari kiamat, dan Allah SWT tidak akan mengampuni mereka, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Wal amru syadidun wa hisabun usran. Sedangkan perkara itu adalah perkara yang berat, sedangkan hisab amal adalah hisab yang sulit, tersulit hisabnya. Wa qala ta'ala man kataba ashibra min al-ardi zulman tuwikahu min sabi' aradin. Man sudah, barang siapa yang merampas sejengkal dari tanah secara kedzaliman, maka dia akan ditindih dengan tanah tersebut lapis tujuh bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qadaitu lahu bihaqqi akhihi fala ya'khudhu fa inna ma iqtata'a lahu qit'atan min narin. Barang siapa yang aku Rasulullah SAW putuskan, ternyata keputusannya ini merugikan saudaranya. Sedangkan orang yang putuskan tidak tahu, ya kan, hakim. Karena hakim apa? Menerima dari orang-orang yang berdasarkan bukti dan juga kuat. Sedangkan pada dasarnya, kenyataannya aku tidak tahu, sehingga aku menghukumi. Oh, ini yang kuat, karena ini ada bukti, sini enggak ada bukti. Ini adalah aku. Ranya sang perampas atau milik saudaranya, maka hanya pada dasarnya hakim tersebut akan memberikan sebongkahan api neraka terhadap orang yang memenangkan perkara tersebut karena mempunyai bukti, padahal dia di atas kebatilan. Mutafaqun alaih. Hadis dari Ummu Salamah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini maka selesai pembahasan kita tentang rosak. Insyaallah akan kita lanjutkan pada bab fi akan al-itlafat, hukum tentang perampokan.